Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, niki dep nomri komawan. Nggih. Lah, sing niku sing niku. Pun didepno kula kopok. Lah. Bon, nggih. Niki abot nggih. Bon. Ampun meneleng mawon, Bu nggih. Inten sing ngrasani kula kok kiyane gondrong mau sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai sedaya kemawon ingkang kawula hormati, sepuh bini sepuh bojong nggih pucung ya pucung para hadirin wal hadirat ingkang minulya, dalu niki kita panjenengan sedaya mujudaken syukur ngawontenaken peringatan wiyosan dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawen mulutan. Nggih. Wujud syukur panjenengan sedaya kecipratan. Cipratan gaminipun Allah ingkang dipun beto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pokok kula luwih seneng ngarani pratan. Awak dhewe niki wis nggone ado oleh Al-Qur'an niku 114 surat. Pak dhewe niki nameng kecipratan. Onten sing nameng kecipratan Yasin, onten sing nameng kecipratan Kulhu, onten sing nameng kecipratan semelai lerokin. Pun boten utuh nek teng pucung. Hadis sak monten katahe sampean ya meng kecipratan loro. Ji innamal a'malu binniyat. Karo kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Hadis liyane mbah. Donga sak monten katahe niku nek tekan mriki ya meng karek loro. Arek dungane mangan kali dungane ngising. Dunga nganggo kathok ya wis do mboten. Dadi kula luwih seneng alhamdulillah to niki kecipratan. Yang Afrika niku ngelompat titik mawon nglewati anu Mesir niku mboten kebagian. Agamane Eropa niku nameng ngelompat titik teng Maroko. Kebian dilit ilang malih. Tahun ini pun telah sepe wis mboten umum. Pun waduh bangsa pesawat nggih 10 jam. Cara numpak unta ngono cuklek untane. Nek kok ya isih kebagian. Isih komanan, isih kecipratan, isih gelem bangun masjid, isih gelem nopo sembahyang itu pun apik. Kula sampean wong niki kelas kecipratan mawon aja sok alok-alok nggih. Ono sing sholat ya nameng kecipratan setahun pisan yoyo. Onten sing kecipratan sembahyang seminggu pisan jumatan. Ono sing kecipratan sholat geleme lagi maghrib. Ono sing pun gelem ngaji. Ning le bandar dadu ya ora leren. Ono sing pun gelem ngaji tapi njawil bokonge tanggone ya terus. Ono sing pun gelem ngaji tapi mabuk ya isih gelem ya enten. Wong kelas kecipratan mau. Kula kadang nek ngaji mulutan niku rada mumangu. Sebab awak dhewe niki dikongkon nyonto Kanjeng Nabi. Kula niku mboten tega ngoten. Terus ngandani sampean ayo nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki mulya-mulyane wong. dhewe niku dablek-dablek. Ora gampang nyentuh nabi niku mboten gampang. Iki sampean tak kei conto. Nabi niku wong Arab mriku. Dhewe niki wong Indonesia. Indonesia mon Pekalongan. Irunge siji. Panganane siji. Bosone siji, kulit-kulitane nggih sih. Siji. Untuk nabi wis mboten enten nggih. Sing sik padha uripe wae awak dhewe niku nyonto angel. Nyonto rumah irama ngono mboten gampang. Padahal rumah irama niku sik urip. Ana sing iso nyonto mek jenggote tok. Ana sing iso nyonto kalungan tesbeh karo dodone dibuka. Ana sing isone nyonto nameng terlalu. Ana sing iso nyonto nek muni napa? Masyaallah. Ana nyantere dia. Ana sing iso nyonto rabinan. Dari kayak kelas entar romai rama, mboten enten sing iso nyonto lengkap. Nyonto ulama niku ora gampang. Ak dhewe niki nahdlatul ulama duwe panutan Mbah Hasyim Asy'ari. Nyonto Mbah Hasyim niku ketok ya ora gampang. Mbah Hasyim dadi kiai niku nesu ya wis ora duwe. Tak critani jenengan Mbah Hasyim niku ndek murid. Murid niki namine pun Pak Sulam, Sulam Samsun. Pak Sulam Samsun niku bapake Bu Munyati Sulam, penyiar TVRI sing biasane ken kiroah niku. Lah niku mondok tebu ireng nyan Mbah Hasyim. Saking dableke niku utange wah. Riyo-riyo bar prainan mboten wantun wangsul teng pondok. Sebab mboten wangsul purun mboten wantun wangsul pokal gawe. Kirim surat teng Mbah Hasyim. Munine kagem Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari niki kula Pak Sulam. Ngabaraken Sulam mboten saged wangsul teng pondok soale Sulam mati. Menawi enten klintune di ngapunten nek eneng utange nggih diikhlasaken. Entuk surat ngoten niku Mbah Hasyim ya muwun nangis. Wong duwe santri siji nang mboten enten. Akhire Mbah Hasyim niku nglumpukno santri dijak salat gaib. Bar salat gaib dipun umumaken para hadirin iki Sulam wis mati lah ya dikono klirune ya sepuronen ya nggih. Iki sing rada abot iki bab utang. Lah ana utange ya ikhlasno ya wong Mbah Hasyim sing ngendikan lah ya mboten sing wantun nggih. Halal halal kabeh. Lebar muni ngoten niku niku lho king lawang pondok. Saminipun Pak Sulam niku mlayu mlebet teng pondok matur nuwun. Jadi ngoten niku Mbah Hasyim malah nangis ngerangkul Sulam, ya Allah lah alhamdulillah sampean sik urip. Tak kira mati tenan. Ya wis wong aku wis kadung ngikrone, kowe wis neng kene wis ora ndek kliru tur wis ora ndek utang. Lah dene sing isih urung ikhlas karo utangmu wong kon sik urip, Lam. Wong aku sing wis omong, aku sing nanggung saiki. Dadi nek ana sing ndek utang karo Sulam apa sik utange sing diutlap nagihe nanggonku. Jare Mbah Hasyim, sapa sing wani nagih teng Mbah Hasyim? Akhire ge, lha niku pun mboten nesu. Nyonto niku mawon angel. Nyonto kiai niku. Mbah Manap Lirboyo ku duwe garwa naminipun Bunyai Domroh. Bunyai Domroh niku senengane ngingupi. Enten santri naminipun Kiai Aziz. Kiai Aziz Bisri Sanfi pondokno teng kene Mbah Manap. Ning hobine niku njiku iki Kiai Domroh niku. Lah, Kiai Domroh niku suwe-suwe niku ya sadar nek pitike niku kathah ilang. Didingkik ternyata sing nyolong Kiai Aziz niku. Lah begitu Kiai Aziz, Gus Aziz niki mlebet teng Gunayam nggih. Koncone sing biasa nadai ayam niku ngerti ana Bunyai Domroh nak mlayu niki. Akhirnya begitu wayahe dilungno sing nampi Nyai Domroh. Nes koncone Kiai Aziz niku wau. Pun biasane terus dimasak wonten niku mawon. Lah kok tengah wengi niku Nyai Domroh niku nimbali Gus Aziz niku. Wis iki ana ayam ini ya. Teng dalem ya. Oh seneng ya, Aziz. mau mangan ayam ngejak kondilalah bar mangan ayam niku goleki koncone niku kok mboten enten. Akhire rong dina niku koncone lagek wangsul. Nembe wangsul pondok ditakoni kali Gus Aziz, "Duh, sampean kondi kok rong dina gak ketok?" Mate kon jare nang lapo. Pingi iku pas riko nang jero iku. Aku sing jiku ayam iki, riko sing jiku ayam iku. Anaknya idom ro. Anaknya imana? Lah terus. Lah aku ya wedi aku mlayu. Lah sing nampani pitikku terus sapa? Ya nyai idom ro mestine. Ya berarti wingi iki sing tak pangan iki lah. Pitikku sing jiku teko jero niku. Lho ngono niku ya mboten nesu, yai biyen. Mula yai-yai biyen niku aja meneh kok barang. Wong ilmune wis dikekno mosok peleme ora. Iwake ning Blumbang. Mbah Hakim nganjuk niku biyen penggaweane. Nyeroki grameke nyai apa yai Dalhar. Dadi mondok teng Watu Congol niku bendina niku nyeroki grameke yaine. Lho, yai biyen mboten nesu lho. Nyonto niku mawon angel. Iki lagek nyonto kia. Yai. Mbah Hasyim Asy'ari niku mbenbengi ndongakno Nahdlatul Ulama, santri sapa sing weruh, sapa sing kenal, seneng napa mboten seneng mbenbengi niku didongakno kanthi salat hajat rong rakaat. Rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41. Rakaat kedua surat Kahfi ping 40 si nyonto niku yo angel. Wong awak dhewe niku kadang sholat hajat ngono ya urung rakaat iki kala-kala. Lamun nang nggih niku sing diwaca nek mboten kulhu kali inna aqo oh inna. Nyonto. Nyonto niku angel. Kula kadang awak dhewe niku senengane ngrasani kiai. Kiai mobile anyar dirasani. Kiai bojone anyar dirasani. Tapi pas kiai sholat duha sampean ora ngrasani. Pas kiai tengah wengi ndonga, ya Allah kula njaluk bojo anyar ngono, sampean ora melu. Begitu sing kiaine oleh sampean ngrasani. Kiai mujahadah bengi-bengi apaku ya Razzaq njaluk montor anyar. Njaluk Alphard ya Allah. Kei. Nah sampean niku ora ngono ku ora diconto. Nek wis ana Alphard niku, iku oleh Alphard. Ini contoh kiai. Tidak didik nyontoh wali. Nyontoh wali ya angel. Karena wali ini tiang bodoh namanya Mbah Cokro Joyo. Ini ku dadi muridnya Sunan Joko. Ini ku kali jeng Sunan kali Joko nameng diulang rong kecap. Ya hayu ya koyum. Ya mek ngotir ini ku dok leng ulang. Tapi ulangan rong kecap dikongkon lungguh telung ta tahun. Niku mawon keliru yo kayuku yo ka. Yumu yo po. Nyonton niku yo ragam. Gampang mosok rong kecap kok telung tahun leh lunggu. Mujahadah kok telung tahun. Lawak dewi niku kadang meng ya Allah tok nangono rong jam ra betah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mesti kuat. Terus ngene wis matane ngantuk terus ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah layung kringgingan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah pokoknya pak panas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah layung suwene leh. Niku nyonto wali niku gimana gampang. Nyonto rojone wali apa mana ya angel. Nyonto Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya ora gampang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku mbayangno wong wedok tok niku jinabat. Terlintas bayangan tentang perempuan niku adus gede niku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dawak dhewe kadang kumpul jam 12 aduse bedhug. Wis dadi nyontun wangel. Bahkan nyontoh. Awak dhewe iku nang Kanjeng Nabi dikongkon nyun unta. Apa pi? Masyaallah. Nyunta rajane wah. Nyunta sahabat. Enten sahabat niki mboten termasuk sahabat kelas 1, sahabat biasa. Namine Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman niki diutus Kanjeng Nabi kongkon cepet numpak jaran nembus Madinah. Saking senenge diutus Nabi numpak jaran ngebut buantere mboten umum. Sa'labah bin Abdurrahman niki sane Sa'labah teng tengah dalan niku mboten sengaja kok ndelok wong wedok adus udo. Dengan kecepatan tinggi niku numpak jaran niku weru wong wedok adus udo. Sa'labah bin Abdurrahman niki sahabat saking kagete meripat kok wis digendelok barang haram senajan ora sengaja. Saking wedine teng Allah niku mboten pantun melek. Sumpah merem ora bakal melek tekan mati. Loh niku gek weruh ora sengaja. Nyonto niku nggih angel. Wong awak dhewe niku kadang ono gedhe kene dibolong. Toh, iki bapak kan nyonto niki nggih. Nyonto Sayyidina Ali napa meneh niki. Sayyidina Ali niku nek salat niku kena panah sikile niki mboten kro. Krasa Sayyidina Ali niku. Awak dhewe nyonto niku nggih angel. Wong awak dhewe niku iso mek kawitane tok. Allah. Niku iso kabeh ngoten niku. Salim. Allah. Niku saged sedaya. Nek menyonto ngoten niku ne mawon saged. Tapi nek pun Allahu akbar. Sayyidina Ali ini dipanah sikile pun mboten krasa. Lah awak dhewe. Wah. Akbar. Inni wajah wajhiya lilladzi fatharas samaa'a hadifa muslim inna sholati wa nusuki wa mahyaya lha iso fasene tapi ngoten niku nek pun melek pembutin saged nggih nek pun melek nek rukoe bolong perang mangel niku nyantar niku Allah akbar. Wonten niku ana ting ting ting ana bakso. Wah, kebal. Dilalah ana. Om, tololet om. Waduh. Wangel. Allahu akbar. Tululit, tululit es krim. Angel dhewe niku. Lho niku kek. Niku nyonto niku ketoke niku gam. Bang. Ternyata nek pun diselami betul niku angel. Napa mele nyontona Nabi. Nabi niku sak umur-umur mboten tau goro. Lah awak dhewe. Mboten goro sedina niku sariawan. Mula awak dhewe niku jenenge larutan penyegar niku paling laris teng Indonesia. Saking panase. Rengane go Allah. Oh niki santri ini Nabi niki aja salah sampean. Pisan-pisan gudho iki lho ya. Iki nek pengen mangan kei, pengen jajan kei. Niki sampean aja delok saiki lho ya. Niki digeleh teng donya, mboten diparingi akal. Sesuk le mulih mboten ditakoni mboten niki. Mula sampean nek apik karo iki sesuk dijak bareng ora ditakoni sampean. Hestu, mula putra-putra ya ini kok nek jadab. Niku pengikute kata. Dadi niki digeleh ning donya, mboten dikeki akal. Sesuk wangsul mboten ditakoni kali Gusti Allah niki. Nah mula sapa sing ngomong niki kanthi sae, sesuk dijak sampean karo aku ya. Ngono niku. Begitu sampean util karo saya. Niku aja dijak niku biyen medit niku jarene ngono. Niku niki iki jelas panggonane sesuk pun. Sampeyan aja delok saiki. Iya jek kok sampeyan aja yuk kepengin wong ngene aja ngono. Ya, asmane sinten? Makrus. Oh, Aang. Oh, Faruk, Makrus. Nggih. Sampeyan nunggu kono ya. Jadi lu ku nyontoh Nabi. Lah mula sampeyan aja gumun nggih. Akhir-akhir niki tiang nyontoh Nabi niku nek mboten hati-hati niku dadi perkara. Nggih ta? Hampir gejolak kaum muslimin akhir zaman ini itu pangkal persoalannya karena perbedaan nyontoh Nabi. Akhir-akhir niki semua persoalan berawal dari situ. Kabeh kepengin apik, kepengin nyontoh Nabi, tapi kadang mboten ten pernah ngoten lho, mboten ngepas. Nabi niku tiyang Arab, tiyang Makkah, tiyang Madinah, awak dhewe niku wong kalongan. Nek mboten hati-hati sampean, kocluk sampean. Karena napa mawon sing dilakoni Nabi niku sunnah, tapi ora kabeh sunnah iso dilakoni karo umate Kanjeng Nabi. Mula sing ora iso dilakoni Nabi, sunnah sing ora iso dilakoni kali umate niku enten bid'ah. Bid'ah adalah sunnah Nabi yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya, maka umat menggunakan cara lain yang baik sesuai dengan keadaan di mana berada. Tapi nek dipraktekke teng mriki kiai saged nggih. Dilalah kiai niki rada bejo. Panggonane ning Resik ning masjid ngoten langgar. Utawa pengusaha niku rada saged biasanya nek ngangge jubah. Tapi nek sing tiyang kok dilalah nggih. Pegaweane niki drep. Lunga tandur ning sa. Kados sing diangel ning ngoten niku. Akhirnya nggih pakaian teng mriki nggih kaya ngeten niki aurate tetep ditutup ning nutup aurate ngangge cara pekalongan. Jadi iki termasuk lho mulo tiyang niki kadang. Terus malih. Hak niki lak. Lagi semangat-semangate niki bar do demo niki. Terus ana sing muni. Orang Islam harus benci sama orang kafir. Tidak boleh berhubungan dengan orang kafir niku lagi ngetren iki. Milih gubernur ya kudu padha islame. Ono kasus Ahok niku. Kalimat-kalimat kaya ngeten iki nek dirungokno niku enak. Bahwa memang kaum muslimin niku kudu bersaudara hanya dengan kaum muslimin. Tapi nek kula kira nek wong Pekalongan mboten sak urip dhewe Islam tok mboten iso. Contoh, lu mau kaji iku saged. Saged wong kaji niku tujuane ning Mekah. Tapi urusan lungone niku nek teng mriki mboten saged nek mboten melibatkan orang Nasrani dan orang Yahudi. Urusan nopo? Urusan numpak pesawat. Lho soalé wong Islam durung iso gawe pesawat. Pak Habibie kon nggih pesawat kira dadi-dadi kit biyen. Wong pesawate dijenengke tetu. Sing teko ora tuku sing ora teko. Teko. Urusan nikah niku saged. Angkah tuka wa zawwaj tuka. Zainab binti Amri bil mahril atawatus shalah halan. Qubiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril makur sa saged. Niku Islam. Tapi june dhewe begitu dandan niku dadi ayu tenan. Wangi tenan ternyata begitu ayu karo wangi niku urusane wong kafir. Sing teng pundi? Sing teng Prancis. Sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Nek tiyang Pekalongan pun mboten ngandel kali wedak Pekalongan. Wong beras dideplok ya blonteng ka. Kabeh iso. Tiyang Indonesia kan mboten berhubungan kali Cina, nggih mboten saged. Sebab napa? Santri terutama niku ngerokok. Sing produksi rokok niku Cina, Gudang Garam Cina, Sampurna Cina. Apa? Jarum Cina. Wong Temanggung kelangan Cina ya bongkong Temanggung. Sing tuku mbakune sapa? Mong Pekalongan sing daerah Bandar mriko, kan nggih. Sing munggah kajen niku sing termasuk pengusaha cengkeh niku. Niku nek terus cinone lunga sing nuku cengkeh sapa? Gawe-gawe gule kok kan. Lho koyo ngeten iki lho. Lah. Mila kita panjenengan sedaya dah mencerna dengan jernih umat Nabi iki. Mboten iso kok terus biasa grusuh ngoten niku. Mula akhir-akhir niki kiai niku sering dibuli. Sering dikatakan kiai niku mboten progresif. Kiai niku dianggap telat memberikan hukum. Liyane wis Allahu Akbar, kiai lagi Allahu Akbar. Liyane kafir, kiai sik to aja kafir kufar kafir ae. Paling seru niku waktu ndamel hukum rokok nggih. Kiai niku dibuli habis-habisan. Kiai kok kon ngaramke rokok, ora mungkin wong kiai niku senengane rokok. Mula Bib Lutfi ngrokok, Gusmus ngrokok, Pak Said ngrokok, sedaya kiai ngrokok. Makrus, makrus mboten. Mboten ngrokok. Tapi nginang sampean. Nggih, niki bebas merdeka niki. Nggih. Lah, contoh misalnya ibu-ibu tak takoni nggih. Kula tangleti Bu nggih. Jenengan remen mboten garwane niku ngrokok. Sing banter. Sing banter sik dirungokno kali bapak-bapak niki. Seneng mboten garwane ngrokok? Oh, rungokno. Ora ono ngene. Tapi sampean yo aja terus ngelokno kiai, Bu yo. Engko nang wah, wis kaku wis ora seneng kiai, sik tetep wae ora ngaramke rokok. Akhirnya karena itu tuduhannya kiai itu enggak mungkin ngaramkan rokok sebab kiai niku senengane ngerokok. Mboten. Kiai tidak mengharamkan rokok ini karena persoalan hukum. Rokok ini kurang ada hukumnya. Rokok ini ku hukumnya podo kali wedus. Ini sampean setruk ya juga mangan dus, prei. Ini sampean bar mantenan ya sing sergep mangan wedus. Gitu. Jadi kaya melinjo ya. Melinjo ini ku nek wong tua sing asam urat ya aja mangan mlinjo. Nek cah nom-nom kuwi mangan mlinjo nggih mboten menapa. Nggih. Rokok niku nggih sami, tidak ada hukum hukumnya. Mula aja tinggi hukum haram. Nek ngasih rokok diambil hukum haram, maka seluruh sing terkait kali rokok niku dadi dosa nandur mbako haram dosa. Dodol rokok ya dosa. Ngambus rokok dosa sebab rokok niku sing dijikuk niku beluke dukhon niku. Kok beluke? Nah, nek rokok ngasih diharamno seluruh yang terkait rokok niku haram. Lah awak dhewe wong Indonesia. Wong Indonesia itu menyerap APBN dari seluruh potensi ekonomi. Termasuk rokok 74 triliun cukai rokok masuk APBN. Nek rokok ini ku haram, mulo 74 triliun itu jadi haram. Nek 74 triliun haram, definitif, nggih. Melebet APBN, APBN ini haram. Gombangun dalan dalan ini haram. Mulo wong sing ngaramno rokok, dosa lewat dalan mriku. Lho, entek niku mangke. Sami kaya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir niku ngaramno Pancasila, tapi urip teng Indonesia. Bendino tuku nganggo dhuwit, sementara dhuwit Indonesia niku mesti ana stempele Pancasila. Berarti dosane ya ora entek. Entek. Lho niki nek hukum aja dikis sembrono. Mula kanca-kanca nek wis tak wis kadung ngaramno rokok, aja pisan-pisan metu liwat dalane negara. Dosa sampean. Mbah Hasyim As'ari niku nate. Nggih. mengendikake mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sopo sing madani karo londo kaum, bimakna londo mansapane wong tasabbaha kang madani sopo man biqaumin kelawan suwijine kaum. Fahuwa mongko ono sopo man iku minhum setengah saking kaum. Lah, Mbah Hasyim niku wis ngaramno londo. Apa wae nek mambu londo ha? Haram. Mula Mbah Hasyim niku londo jas-jasan, Mbah Hasyim nganggo klambi koko. Londo clononan, Mbah Hasyim sarungan. Londo nganggo sepatu, Mbah Hasyim nganggo sendal. Londone nganggo sendal, Mbah Hasyim nganggo sendal kayu. Londone nganggo sendal kayu, Mbah Hasyim nganggo sendal kayu pentole si siji. Sepokoke apa enek mambu londo mo, hormat gendera londo ya mo. Lha kok dilalah londo niku pinter. Mbah Hasyim Asy'ari kon bayar pajak. Ning dikongkon nganggo dhuwit gulden. Padahal dhuwit gulden dhuwite londo, Mbah Hasyim mo. Nek njaluk bayar pajak kok jikuk sapi ning mburi akeh. Nek gelem dibayar pajak ngangge emas ora apa-apa, emas oke. Tapi nek ngangge gulden berarti aku ngakoni duwike londo. Mbah Hasyim mo. Akhire Mbah Hasyim ditangkep kare londo digawa ten Medaeng Surabaya, santrine nyusul sak Jawa. Nek Mbah Hasyim mbok anggap kliru ndo londo, berarti kabeh santri iki ya kliru, mula aku tak neng kene tahanan sisan bareng karo Kiai Hasyim. Ya londone mumet akhire. Makani wong siji wis judeg lah nek wong sak Jawa njaluk ditangkep ya blaen ya niki. Mula ya ini kadang mikire dawa. Ora kaya terus grasa-grusu lha sing kaya sak niki niki niki grasa-grusu. Kafir, kafir. Urung-urung wis muni kafir. Ahok kafir ngono. Lho nek kiai ra gelem ngafirno Ahok. Napa? Iya nek ra dadi, lah nek dadi. Terus ngangkat departemen agama, ya ora sah wong kafir ngangkat departemen agama. Sing ngurusi, terus ngurusi agama. Sing Islam ngangkat naib. Naibe ngawekno bocah. Lah nek sing ngangkat iki wong kafir, lah naibe lah ya ora sah. Lah nek ngawekno bocah terus hukume bocah piye? Lah ya ora sah. Kita kan sak mono nek kiai niku mikir. Mulo kadang kiai itu dianggap lambat. Akhir-akhir niki Kiai Said nyulokno. Ngopo paru tanu nyulokno macam-macam. Lho, apa yo lali duan nek zaman nabi-nabi niku nek mboten dhuwek. Niku yo gadekke barang tenggene Yahudi. Nabi mboten duwe banyu njaluk tiyang Yahudi. Terus begitu diparingi kali tiang Yahudi, Kanjeng Nabi ndongake Yahudi niku jam malakallah, muga-muga raimu tetep ganteng Kang. Lha niku tekan mati mboten wanok Yahudi niku. Untune siji protol mboten niku tekan mati. Si Yahudi niku sebab didongakno Kanjeng Nabi. Syekh Hasan Basri niku teng Baghdad. Niku omah Baghdad niku mbiyen kan tingkat-tingkat ngoten ya, dhuwur sinten sing nganggo, ngisor sinten sing nganggo. Lah sing ngandhap dinggoni Syekh Hasan Basri, sing dhuwur niku dinggoni kali pendeta. Lah Syekh Hasan Basri niku lara gerah. Pendetane medhun niku nilii gerahe Syekh Hasan Basri. Nah wong jenenge tilik wong lara lak beto panganan. Lah dilalah panganane niku wong Syekh Hasan Basri mboten entek. Kersa wong gerah nggih. Akhire pendeta niku disuguhi kali pakanane piyambak niku wau. Wow, rodok pliket-pliket ngoten niku lah terus kudu ijuk to niku, cuci tangan. Dilalah teng pojok daleme Syekh Hasan Basri teng kamare niku enten timba isine banyu. Begitu niku pendeta niku ajeng wisuh tangane dicegah karo Syekh Hasan Basri. Kang aja wijuk neng kono. Lho, iki ya banyu. Iya, tapi aku ora ngerti iku banyu apa. Kok ora ngerti? Iku banyu kok dhuwur kono lho Kang. Netes kok kono lah tak tadahi timba. Engko nek kebak tak buang. Hah? Kok ndi dhuwur kene? Lah, iki ancere aku nguyuh Kang. Ternyata dhuwure niku kon kuyuwe pendeta niku. Lah niku ditadahi kali Syekh Hasan Basri nggone seminggu pisan. Akhirnya pendeta yo ya, oh my god nek cara mriki nggih. Niki opo iki? Sampeyan kok meneng ae? Berapa lama seperti ini? 25 tahun pendeta. Hah? Selawe tahun sampeyan kok betah? Nadai yo ora komplain munggah. Betah aku kang. Lha ngopo wedi karo aku? Ora. Aku ora kepenak karo nabiku. Lha kok ora kepenak? Nabiku wis tau ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Sopo sing iman karo Allah lan dina akhir becik mulyakno tangga tanggan. Dadi Kanjeng Nabiku sing ngendikan aku ora entuk komplain sampean wong sampean tangga tanggoku. Hidupan koyo ngoten iki. Mila Islam niki agama akhir. Nabi ne nabi terakhir mula kali Gusti Allah. Islam niku selalu diduduhke masa lalu supaya tidak keliru di masa depan. Kongkon tilik Ka'bah cek kelingan niku tilase Nabi ya Adam inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bar ngono dikokon tilik Jabal Rahmah. Cek kelingan nek kabeh menungso niku saking mriku. Wong Jabal Rahmah niku tugu cintane Nabi Adam kali Siti Hawa. Terus monak-manak ana sing pindah Cina dadi tembem sipit terus matine kok bakpo. Ana sing pindah Arab dadi gagah ganteng wayu-wayu, ana sing pindah Eropa dadi gagah gedhe dhuwur rambuté abang. Ana sing pindah Afrika dadi ireng gosong ngoten niku. Lah sing pindah Indonesia dadi ayu-ayu, dadi elek-elek rembes. Rembes ini paling pindah paling elek niku sing mriki iki mboten jelas niki. Lah di situ tidak ada keterangan, cuma awak dhewe kudu mikir bilih tengkrik ini ki asal muasale menungso ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Lho kabeh menungso niku kengkriku. Lah cuman kan tidak ada keterangan. Kira-kira akhire kula niku ing teng Arab kok ayu-ayu ganteng-ganteng niku kira-kira sebabe apa? Niku aja dindel nggih wong niki kadise ya ora ana. Kira-kira niku sebabe napa? Teng riko niku banyune angel. Mula digawe ayu, digawe ganteng supaya ora adus tetep ayu, tetep ganteng niki kira-kira. Kira-kira mawon niki sing didamel teng Eropa niku lak gagah-gagah gedhe-gedhe dhuwur-dhuwur rambuté abang. Kira-kira teng riko niku lak enten musim dingin, 6 wulan katuken. Nek digawe cilik ngono nek katuken cepet mah mati. Lah sing teng Afrika ngopo kok digawe ireng gosong kira-kira. Kewane lak ganas-ganas mriko niku. Nek didamel putih gagah ganteng ngono diuber singa lak ketok wong putih. Tapi nek digawe ireng ngoten niku lak telesep ngono wis mboten mboten. Lah kira-kira wong niku ya ora ana dalile kok. Wong kula golek dalile mboten petuk. Lah napa sing dikriki kok dadi ayu dadi ora cetha ngeten iki? Ayu ora, ganteng ora, gagah ora. Engge ta sing paling bagus nameng Mas Makhrus ya. Wis kana lho. Lha iki lho, kira-kira wong mriki niku wis nggone paling enak, wis nggon paling enak teng donya niku nggih nameng teng Indo. Nek wis ora ana kok nggon paling enak niku. Masya Allah, sampean kudu syukur ora tau ngenyang lho ya. Wis dikei iman dipanggokke teng Indo. Nisa niki kit'atun min kit'atil jannah niku ya Indo. Nisa potongan tanah, potongan surga itu ya Indo. Nisa mimpi semua orang dunia niku Indo. Nisa biyen sing ngimpi arep pindah mriki niku tiyang Yunani. Yang Yunani ini padahal wis duwe agama. Namine Helenis. Wis duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Gusti Allah lanang rabi kali Gusti Allah wedok namine Hera. manak Hercules. Lha niku Gusti Allah model mriko, aja diguyu to sampean iki. Niku. Lha niku pengin pindah mriki tapi gagal. Mula si Bartolomius niku tiyang mriko wangsul malih. Sampeyan nek maca kitab Mambau Usulul Hikmah, niku enten disebut Bartolomius. Niku Yunani, ahli sejarah, ahli ketabiban, ahli jin saking Yunani. Namine Ptolemius. Tapi nek kitab Mambau Usulul Hikmah disebut Bartolomius. Niku mriki tapi gagal. Akhirnya sing iso pindah mriki tiyang India, pimpin kudunga. Transit tenggen pulau namine Pulau Maldiv. Sing sakniki kondang jenengane Maladewa. Duwe anak namine pun Mula Warman, geser teng ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Duwe anak namine pun Dewa Warman, pindah teng ujung kulon tanah Jawa damel kraton Saloko Negoro. Duwe anak Purna Warman mlebet pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara. Di anak Sinasanaha pindah Galuh Ciamis, di anak Sanjaya pindah teng Gunung Jawa Tengah. Mereka menyebut Gunung Pangeran, mulai dikenal kanthi jeneng Gunung di Dieng, yang sebagian wilayahipun Pekalongan. Sanjaya duwe anak Rakai Garung, mulai teng Wonosobo niku tesih enten Kecamatan Garung. Garung duwe adik melih namine Watu Humalang. Mula teng Wonosobo tesih wonten Watu Malang. Di anak Kayu Giang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah Kedu bangun Borobudur. Akhirnya sekitar tahun 1000 meledos kucar-kacir niku, bubar separuh Melayu Palembang pimpin Balaputra Dewa damel kraton Sriwi Jaya. Sing separuh Melayu teng Malang pimpin Pusindok ngedekne Wangsa Isana, nyebabke tukule kraton-kraton teng daerah Malang. Sebagian teng Kediri kali teng Doho, Rojo Kediri naminipun Kertojoyo. Sebagian manggen teng Malang naminipun Tumapel. Adipatine Tunggul Ametung dilalah di Bojo Ayu Gondol Melayu kali Kenarok. Juni jenenge Kende Endedes. Akhirnya 1212 Kenarok wani gelut kali Kertajaya, ngedekno Singosari Genti Anusopati Tohjoyo Ronggowuni Kertanegara memimpin dunia waktu niku. Manggene teng mriki wong Jawa. Kertanegara menguasai 2/3 dunia sampai Mongolia. Niku dendam. Arab sudah dihancurkan, Cina sudah dihancurkan, Eropa pun diludesno kali Mongol rojone menapa-menapa jenggiskan. Enten siji sing ora iso ditaklukke naminipun Singosari. Mula akhirnya Mongol yang ngirim utusan naminipun Menci mlebet Singosari. Kali Kertanegara Menci mboten diterima permintaan mereka agar kita menyerah, malah diiris kupinge gletake siji teng mriki. Akhire raja mriku ngamuk, ngirim utusan yang sangat banyak, pasukan induk dikirim teng mriki sing bar ngusak asik donya. Kapal induknya niku sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Lho ngono kok gak bayang nggih. Kertanegara niku ya ora wedi lawan dene. Dikirim pasukan naminipun ekspedisi Pamalayu dipimpin kali Lembu Nala. Budal mriko, lho kok kapal Kertanegara sing sakmono gedene niku kapal Mongolia sing sakmono gedene ditabrak kali kapal Kertanegara niku ajur. Ternyata catatan Cina menyatakan bahwa kapal Kertanegara 3 kali lipat kapal Mongolia. Nek mriko sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda, pasukane Kertanegara kapal ini ku sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 kuda. Lu sampean bayang. Yo aja gumun wong biyen Kayu Jati gede. alas roban niku jatine itu gede-gede. Landasan kayu ulinnya tese kathah. Menang. Lha mula wong sak donya niku nek mikir Indonesia niku lak mboten ketuk tekan sak niki. Jadi di mata dunia kita ini bukan bangsa kecil. Kita ini bangsa besar. Kita bukan bangsa yang tidak punya peradaban. Parngono niku tesih enten kerajaan besar namine Mojo Pahit. Universitas terbesar di dunia ada di Indonesia namine Nalanda. Belajar politik harus ke Indonesia Kitab Negara Kertama, belajar sosial kudu mriki namine pun Kitab Sutaso. Soma. Dan dunia sangat heran kenapa agama Hindu dan Buddha di Indonesia bisa bersatu. Candi ini candi satu, Siwa Buddha dadi siji lho. Nek ora Indonesia ora ono. Dadi kerukunan umat beragama itu bukan barang baru. Itu sudah semenjak Islam belum datang sudah rukun di Indonesia. Jadi kemulo kata perkawis-perkawis yang sesungguhnya sudah ada di Indonesia. Jadi Islam ini medoning mriki ngono wis ora perlu ngulang angel-angel. Akhlak wis duwe. Mula bahasa kita juga di dunia yang bahasanya bisa paling boten berimbang dengan bahasa Quran. Niku basa Jawa lho nggih. Nerjemahke syahadat niku teng donya niku sing paling pas niku nameng basa Jawa. Bahasa Indonesia boten kuat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Niku boten iso nek niku nek kula boten tau ngangge. Karena apa? Sidul ditekake teng napa? Wis pokoke sidang kok sidang Ahok niku lho. FPI didatangkan ke sidangnya Ahok. Pak Mukmin niku ditakoni, "Anda menyaksikan?" "Tidak." "Loh. Anda ditelepon?" "Iya." "Siapa yang telepon?" "Pak, nomornya lupa." "Anda menyaksikan tidak?" "Enggak." "Dengan mata kepala?" "Enggak." "Loh. Padahal yang namanya saksi itu menyaksikan dengan mata kepala. Maka dia dihadirkan menjadi saksi. Ketika tidak menyaksikan dengan mata kepala, berarti dia saksi yang bohong. Loh, lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, petuk sampean ro Gusti Allah. Lah niku lho, mulo bahasa Indonesia niku mati nek petuk bahasa Arab. Lah nek basa Jawa penak. Asyhadu nakseni sapa ingsun. Alla ilaha ing yen to ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Anakseni ingsun bukan menyaksikan lho nggih. Anak seni engson niku i'tiqadum bil qalb. Niki bahasa. Nggih, niki bahasa tok. Niku sangel mawon bahasa. Bismillahirrahmanirrahim, tiada Tuhan apa bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lho, bedane pengasih penyayang niku tekan sak niki rung iso. Ahli bahasa Indonesia. Sing iso wong Jawa. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat beloko pun rampung. Pun beres. Mula bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa mawon semaput. Basa Jawa niku nek wis muni Indonesia ora iso. Sopo sing iso bahasa Indonesia ana kunduran trek. Udur masuk bahasa angel lho. Lho niku lagi tonggo bahasa. Mula hati-hati dengan bahasa. Kita ini punya bahasa yang udah liat. Zaman Mbah-mbah dhewe mbiyen para ulama teko mriki mungkin yo judeg iki. Mumriko niku nganggepe nek pun mangan niku arus beras. Oh. Wong Eropa ngarani rice. Nah wong mriki ya macam-macam. Nek isine uwit jenenge pari, mriko rus. Nek pun dipanen jenenge gabak, mriko tesih rus. Nek terus dibuka jenenge ber mriko tesih rus. Lek buka kok ora patek pas iku cuwil-cuwil jenenge men mriko tesih rus. Dimasak jenenge se mriko tesih rus. Sego digondol cecek siji jenenge u. Mriko tesih rus. Dimasak silite gosong jenenge in. Mriko tesih Gitu. Dibuntel godhong jenenge lon. Mriko tese dibuntel janur jenenge ku. Mriko tese terus buntel lontong tengahe diiseni iwak pitik jenenge arem-arem. Mriko tese terus udhek ngasih ajur jenenge bu. Mriko tese ora kepangan garing jenenge. Mriko tese terus-terus ngumet kok. Lho pelajaran bahasa itu susah. Mereka mlebet mriki mbeto sleepy, tidur. Bahasa Arabe naum. Nah wong mriki yang kok sik sapa sing naum? Wo nek Habib Lutfi ngono nendro. Mungkin nek karo Habib Lutfi nendro. Sare. Nek wis wong rodok-rodok pinter titik ngono tilem. Nek kekasih kita bu bolong ya turu nek copetan micek ngono ya ana ngono gitu lho iki bahasa gitu molor uge bahasa wis mumet yang Arab mriki beto sakoto tiba lah mriki delok sik tibane piye nek nyarep ngene nyungsep lek ngene ngeblak kok ngene ane ngono iki dipitu bener lha niku ki bahasa mau coba bayangkan betapa rumitnya mempelajari Indo ne jamulo ne ora hati-hati wong do keliru masuk belantara Indo Indonesia wong sak donya niku lu bingung kok iso wong Jawa iki mangan gadung mumet. Itu makanan paling ekstrim seluruh dunia, enggak ada yang bisa makan gadung. Lho kok wong Jawa iso mangan gadung iki piye biyen? Padahal gadung iku aja mene menungso. Gendruwo mangan gadung niku mendem. Lho, Mbah Manaf Lirboyo, Mbah Manaf niku anu, Mbah Manaf niku ngrawat 56 tahun. Mboten mangan go persiapan ngedek nolir boyo ngerowot mangan uwi langke nek pun isyak ngoten niku bar isyak bar ngaos uwine niku didahar kali Mbah Manaf dilalah uwine kok mendino ilang ngertos uwi ye lah uwine niku ilang lah kok suwe-suwe didingke ini wana tangan diwut-diwut nyolong uwi ternyata tangan diwut-diwut tangannya gendruwo. Lah kali Mbah Manaf akhirnya wine ini ku disalini kali gadung. Begitu disalini gadung tengah wengi pondok lur boyo kocar kacir soalnya gendruwo ini medem. Kali Mbah Manaf itu diombeni lengo jarak terus waras terus nyantri teng lur boyo bagian nyenggot. Nyenggot ini ku nimbo nganggo kayu dawa ini loh tipe mana ini ku nyenggot. Lah saat ini pun prei wis mboten tau nyenggot wong Lirboyo wis duwe sanyo nggih. Lah niku manggon teng niku apa wit sawo ngarepe masjid sing lawas nika. Lho niku gendruwe wis mentep. Jadi kita ini penuh keunikan. Kenapa? Karena kita tumbuh besar sesuai dengan budaya Indo. Nih, mula nek ora hati-hati iki iso keliru. Mula kata tiyang niku keliru membaca Indonesia. Indonesia niku apa mawon, Ma? Mangan. Ana kerja bakti yo mangan, bal-balan yo mangan. Resik-resik omah mangan, ngaji mangan. Ana wong urip yo mangan, lahir mangan, mati yo mangan. Lha panjenengan wong Jawa niku mangan ora mangan kum? Kumpul. Mula begitu Islam teko ya kudu ngerti nek wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mula senajan ana sing mati ya mangan. Lho wong Jawa kok wis ngerti tanggane niku lara, tabrakan, utawa tiba nyungsep ning aspal lambene mangap ngene. Lho wis ngerti tanggane niku sing lara niku lambene ora iso mingkem. Tilik nang rumah sakit gawakno panganan. Kaya ngene kak. Wong Jawa apa ya eneng ngoten niku. Lha mula ulama-ulama tidak pernah bermasalah pokoke anggere wong Jawa mangan wong Jawa ngumpul mangan. Lah nek sing anyar-anyar teko niki rung paham. Mula ana sing ribut wong mati kok cukup mangan. Ngoku apa ora ana tuntunane, ora oleh. Kuwi dosa. Balang ana sing sampe ngafirke. Lho niki wong durung ngerti nek niki Indonesia. Lho wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Mosok wis ana wong ngumpul ra dinei mangan. Eh saru ning Jawa. Lho koyo ngene iki mboten saribut semian. Kaya pilkada ana manipoli politik. Aja kumpul. Dalam setiap kebutuhan bermasyarakat, siapapun yang jadi pemimpin niku enten namine jer besuki mawa beo. Ya kudu ono biayane kok. Mula dadi lurah ya ngenehi raketang 50.000. Dadi bupati ya ngenehi raketang 100.000. Menyen niku budaya mriki. Mula ya ora iso ilang. Arep dijenengi apa mawon ya berubah jeneng tok barange padha. Nek diterima wong biasa jenengane uang bensin, paling ngono niku to. Nek trimo masjid jenengane sumbangan. Nek diterima kiai jenenge bisaroh ngono gitu lho. Wong beda jeneng tok mawon. Mula ngoten-ngoten niku aja ribut. Dan saya bisa berdebat dengan siapapun terkait bahwa ini budaya Indo. Nih, ojo kape dielek-elek, oh kape dielek-elek. Kuwi kan kape koyo dadi elek to. Apa elek yang tumbuh di Indonesia niku? Kabeh rambut apik-apik ireng diabang-abang. Akhirnya dadi LKMD londo kok mengdase. Kita ini itu loh. Kita ini bangsa. Nikulo. Maka kita punya bangsa ini sedang mengikuti Rasulullah. Mulo nganggo gaya bangsa Indo. Nih, mulo cukur. Makanya coraknya Islam Indonesia itu sangat berbeda dengan coraknya Malaysia, sangat berbeda dengan coraknya Brunei, sangat berbeda dengan coraknya Afghanistan, coraknya Mesir, coraknya Yaman, coraknya Arab, coraknya Iran, beda. Lah mulo dadi masalah begitu dipaksa dadi seragam ni dadi pekara. Itu jenggoten kabeh pekara ribut. Itu cingkrang kabeh ribut ora iso. Itu bathuke ireng kabeh ora iso. Lah ini kan akhir-akhir ini kan ada pola menyeragamkan umat Nabi dengan mengatakan bahwa yang tidak mengikuti Nabi secara kafah adalah pelaku bid'ah. Nah kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Lemulo padu. Maka dimanapun kalau tidak hati-hati, kelompok yang selalu mengatakan kamilah paling mencontoh Rasul tadi pekoro. Ini dulu maunya mulo masyarakat itu adem ayem. Afghanistan ayem tentrem. Tapi begitu ketekanan salafi yang dikit-dikit ayo nyontoh Nabi, lagi tadi Taliban ngerti nih kok. Sing teng Suriah ketekan Wahabi Salafi dadine ISIS tekan Indonesia dadi teroris. Mulo aku kudu ati-ati nyontoh Nabi niku kudu ana ilmu. Ilmune wong gitu beda kok. Lho niku lho beda. Mulo kit mbiyen ulama selalu mengajarkan nek arep melu Kanjeng Nabi cekelen ahli sunnah wal jamaah, cekelen ahli sunnah wal jamaah ora waton. Ngoten lho. Lha sebab napa? Nabi niki ahli sunnah. Begitu Nabi sedo sunnah niku pun berhenti. Wis rada ada perkembangan. Tapi wal jamaah ini terus berubah. Wal jamaah Nabi jenenge sahabat. Wal jamaah sahabat jenenge tabi'in. Jamaah tabi'in jenenge tabi'at tabi'in. Jamaah tabi'in jenenge tabi'at tabi'at tabi'in. Lah awake dhewe jenenge apa terus? Sing wis nlesep ning Pekalongan iki lho. Jenenge apa? Terus teng ujung niki lho. Teng pucung iki lho. Jenenge apa? Wis adohe kaya ngene iki. Nek sampean petuk Nabi jenenge Sahabat nek sampean petuk sahabat jenenge tabi'in, nek petuk tabi'in jenenge tabi'in. Lah dhewe lho petuke kiai wisan. Petuke ulama, ulama. Lah ulama niku petuke nameng ulama wisan. Murid kabeh niku ya meng murid-murid Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari niku ya meng petuk karo gurune namine Kiai Asy'ari kali Kiai Khalil. Kiai Asy'ari muride Kiai Khairon utawa Mbah Gareng Roto. Mbah Khairon muridipun Mbah Abdul Halim Boyolali, muridipun Mbah Abdul Wahid. Muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Jabar Nglirip, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem, muridipun Pangeran Sambu. Mbah Sambu muridipun Mbah Beno, Benowo putra Joko Tingkir sing milih dadi ulama ora gelem dadi raja. Lah Mbah Benowo niku muridé Mbah Cakrajaya Sunan Geseng. Mbah Cakrajaya muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko, Jeng Sunan Kali Joko muridipun Jeng Sunan Bonang, Sunan Bonang muridipun Sunan Ngampel. Muridipun Mbah Brohim Asmoro Kondituban, muridipun Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin, muridipun Syekh Abdul Malik, muridipun Syekh Alawi Amil Faqih, muridipun Syekh Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syekh Ali Khalik Qasam, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Alawi, muridipun Syekh Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syekh Aizan Naqib, muridipun Syekh Ubaidillah, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ali Uraidi, muridipun Syekh Musa Kadim, muridipun Syekh Ja'far Shiddiq, muridipun Syekh Muhammad Baqir, saking Syekh Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah niki sing murid Kanjeng Nabi ya. Lah mula sampean niki wis ngisor dhewe nameng murid e ulama mula sampean digawe organisasi jenenge Nahdlatul Ulama wong meng petuke karo ulama mulo gayane yo gak padha. Murite nabi kali murite ulama gayane siji. Ulangane padha tapi gayane siji. Quran padha. Ning murite nabi mboten tuliske Quran. Tapi begitu nabi sedo sahabat nuliske Quran tenggene para tapi tabi'in sahabat sedo tabi'in gak iso maca Qur'ane sahabat tabi'in mulo akhire Qur'ane sahabat sing longkek-longkek kaya cacing paringi titik-titik kali Abul Aswad addu'a du'ali. Lah begitu tabi'in sedo tabi'in momong ngisore malih titik-titik bare mboten saged diwaca akhire dikarokati kali Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Disebar mana ngisor ya buatan iso wong wilate beda-beda. Sing moco wis buatan wong Arab tok. Enten wong Andalusia moco wat duha metune wat duhe. Wong Turki wat mustaqim metune mustaqin. Wong Padang lakanutik metune lakanui. Wong Padang diwoco tiang Sunda alladzina metune alladzina. Diwoco tiang Pekalongan wong duwene hono coroko alhamdu metune alhamdu. Ya hayu ya koyum, ya kayu ku yuka yumu, robil alamin metune robil ngalamin wong moko poto ngo ora duwe bot duwe nilo mukulo Ramadan metune romelan wajot yang Bali sirotol tadi sirotol latina namta alihim wairil makadubi alihim waladol ini wong Bali di wajot yang Bugis alihim alihing mereka. Lho kabeh ilat kok beda-beda. Mula 250 Hijriah Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Lho niku terus berubah-berubah ulangane padha. Lho mula para wali begitu masuk ke Indonesia petuke wong Jawa. Mula carane ngulang ya cara Jawa. Nek diulang Allah ngertine pengiran. Diulang sholat ngerti ini sembah yang diulang syahadat ngerti ini kalimoso soto. Nah mula ulangan-ulangan awal itu karena bertemunya dengan sini maka penuh dengan nuansa lo lokal. Nek sing diulang ke podo tetap rukun iman rukun Islam tidak ada yang berubah. Ulangan si podo, mungkin lo. Lah mulu sampeyan ojo gumun kenapa coraknya beda. Nyeluk uang yo nganggo beduk. Wong zaman semono suarane banter. Maune kawitan dungdung mungkin yo ora ngerti. Ngopo to kok dangdung-dangdung iku? Wong tentara ra ono. Wong beduk niku mbiyen dienggo manggil tentara. Tapi suwe-suwe wong santri ngerti anggere dungdung mesti beduk mesti nyeluk salat. Sampai saiki akhire semua orang tahu beduk niku untuk nyeluk salat. Nek ting-ting bakul bak so nuru semene niki. Om tololet om beto mele ya Mas Makrus ge. Oh, lho, beda. Pengen ngulang wong Jawa niku lho. Eh Kang, pengen dadi wong apik. Nggih. Jolali yo. Iki jempol. Jempol iki sempurna ning ora sempurna nek raine jentik. Sunan Kalijaga nek mulangi jentik iki Kang maknane jotak-atik barang liyan, jo nyolongan. Mboten didalili langsung asyariku asyariqatu faqtu aidiyahuma. Hadise lau anna Fatimah binti syaraqat laqatu yadaha nggih mboten meng jentik jotak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik soalnya nggo ndudul siwite pite nginjen siwite pite. Ngono ro iki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Ki apa penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong. Iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Manten teko kon ngenehi gedang tebu. Mantenku wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Nek gawe omah kon ngenehi gedang sak tundun ning wuwungan supaya nek tukang ngelih ora munggah medhun golek panganan. Ini cara ini nuansa lokal. Syaikhun ustadzun dadi kiai. Padahal ana jeneng kebu kiai lah. Lama itu ora apa-apa. Tilmidzun muridun dadi santri utawa sahas. Tri musolla dadi langgar. Sami kali tiyang Persia. Persia niku melu Islam. Raja Rustam njukuk menantu Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali melu Islam. Nah wong Majusi niku nek nyembah geni kan digeleh bangunan dhuwur naminipun Manara. Begitu melu Islam, manarane digeleh ngarep masjid, genine diguwak. Mula akhire masjide wong Islam duwe manara sing sakniki dikenal kanthi jeneng menara sing sampean rung iso gawe apa wis iso iki. Durung kok keki. Penaklukan Konstantinopel menyebabkan masjide wong Islam duwe kubah. Niku riyen kubah gereja teng Konstantinopel mriko. Lha iki lek indahnya Islam ketawal wis diulangi. Aja kaya wong anyar kocluk niku. Apa ora oleh apa-apa musyrik apa-apa bid'ah. Suwe-suwe raimu bid'ah sok ben. Nggih ta? Lha iki lho apa-apa kok ora oleh. Ya Allah, kula sampe sedih kadang. Iki sak jane iki lho dosane apa to bethuk kok dilokno bendina. Lho niku. Lho sing paling angel niku lak ngulang wong Jawa. Ngulang napa? Ngulang mati. Nek wong Hindu niku nek mati urip malih, namine reingkar. Nah, sih nek Islam niku mati lak bablas. Wis ora iso urip meneh ya wis diitung sesuk akhir zaman. Sing mati dhisik ya kesel ngenteni kiamat ngono tok to. Sing mati dhisik wis kesel ngenteni kiamat. Mulai enak mati niku wis parek-parek kiamat ngoten niku. Dadi mek dilit to. Ling ngantri ya nek pas kelakuane apik. Ha nek ndiyablek bendina disaduki kali malaikat. Iyong. Iyong. Sing nguyuhe ora tau cewek dudut iyong. Lambene sing nyosor selenti cewek iyong. Sikat wesi orok-orok ayong. Ay, suwe-suwe. Lah wong Islam niku nek mati bablas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah wong Jawa angel dipahamke ngoten niku. Mula akhire supaya wong Jawa niku paham inna lillahi wa inna ilaihi rajiun didamel napa? Tembung Jawa. Napa? Urip aja lali sangkan paraning dumat. Dumadi. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong-wong Jawa niku senengane nembang. Apa-apa kan nembang nek wong Jawa niku. Niku weru mentok nembang. Tok mentok. tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Lungguh ngene ndelok lintang nembang. Ya ning tawang ana lintang cahayu. Lho niku nek weruh lintang. Bojo minggat nembang. Dang Balio Sri nembang. Ngerti wong Jawa niku tekan delok silit niku nembang kok. Demok silit ku dikenayo kenang jebol ayo bol hole pitik kelelek nggih to. Lah wonten iki nyanyian ngoten niku nek cah cilik. Nduwe wong gen kula enten masuk ning Pekalongan ra ono. Ning Pekalongan malah gudang yo. Lah supaya tiang Jawa niku paham mulo gek-ke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ning alam dunya. Nyawa niku king akhirat sing dunya niku ro. Raga medhun ning alam dunya manggon ning jero ro. Raga-raga produksi pucung, produksi mriki. Produksi mriki sampean mangan-mangan, ana sing metu dadi uyuh, ana sing metu dadi umbel, ana sing metu dadi taek, ana sing metu dadi napa? Keringet. Tapi panganane menungso sing paling apik disimpen kalih Allah teng sulbi naminipun nutfah. Lah saripati sing dadi nutfah niki mangke terus gene bapak gene ibu dicampur. Malam Jumat listrik kok mangke terus titipke teng rahime ibu telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek pun dados segumpal daging nyawa diceluk ro Allah, edul medun. Nggih Allah, omahmu wis dadi. Nggih. Lah engko nek nang kono isih eling ora nek aku pangeranmu. Alastu bi rabbikum? Weling ora nek aku pangeranmu, nyawa niku jawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kula dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah mula teng Kanjeng Nabi dingendikake kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wis tau muni. Pokoke itu niku terus fan fukhruh ditiup ruhani itu ke dalam daging. Akhirnya dagingnya urip terus tok tok tok urip. Nek mboten diparingi nyawa ya logrok malih tadahi suf tek. Wambune mboten enak, warnane abang letek ngoten niku. Neng kula apal, Bu. Wong bojo kula niku wedok. Dikira bojo kula lanang LGBT nggih mboten. Nggih ta? Niki lho. Keimangan, keimangan. Lah niku terus akhire nek mboten nek dikeki nyawa terus urip. Dadi gedhe dimplek-mplek daging, cencang otot. Tekno ngangge balung, bungkus kulit tukuli ram, rambut sangangulan metu. Nyawane wis manggon jero ro. Raga begitu raga metu ya tergantung sing gawe, nggih. Nek produksine kok pesek, ya metune pesek. Nek produksine kok mbangir, sing produksi metune mbah, mbangir. Nek sing gawe kok wong Londo ya gedhe putih, nek sing gawe Afrika ya ireng gosong, nek sing gawe wong Pekalongan ya elek rem. Rembes ngono to mriki sing gawe. Ana sing gawe kok ayu kaling ganteng, nggih, nah metune ya kaya kula ngeten iki. Lah niku, lah nyawa medun niku kancane papat. Sebelah kiwa niku iblis loro, sebelah tengen malaikat loro. Sing iblis nyasarno, sing malaikat gandol, gandoli. Jin korin kali hafadzah. Nah supaya wong Jawa niku paham, mula dijenengke dulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh nopo-nopo iso nganggo dulur kiwa, nganggo dulur tengen. Pancer kok pengin bojo ayu nganggo dulur tengen, mlebu masjid maca ya Rahmanu ya Rahim I love you. Ora gelem dulur tengen nganggo dulur kiwa. Golek wit gedhe moco ni sunama tekaji ajiku jaran goyang tak goyang goyang ngono yo I love you padha mawon pengen roso nek dalan tengen moco ni la haula wala quwata illa bila nek ra gelem sing tengen nganggo sing kiwa sunah mata kaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen sugih nek dalan tengen mlebu masjid maca ya fatahu ya Razak. Nek ra gelem dulur tengen ya gampang nang pesisir lor goleki Nyai Lan. Lanjar mula ya sugih padha mawon. Mula sapa mawon sing tirakate kuat nganggo kiwa nganggo tengen hebat. Kiai kok nganggo tirakat sing kuat dongane mandi, dukun sing ra tau wadus nek tirakate kuat ya dongane mandi. Mula sampean rasa gumun. Nek babakan mandi kiai ya mandi, dukun ya mandi. Padha hebate, padha padang. Padangi mulu sampean iki antarane kiai karo dukun padha ora usah kuwatir sampean. Kiai dukun habae padha kabeh masih ra tau wat. Dongane mandi. Sing tirakate kuat ya dongane mandi, sing ra tau adus ya dongane mandi. Padha mawon. Mulu sampean ora usah njaluk donga kiai ya mandi, habae ya mandi, dukun ya mandi kabeh padha padange. Golek pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun sing ora tau adus yo ketemu padha mawon. Duwe warung ora payu-payu njaluk donga kiai yo mandi njaluk donga habaib mandi tapi njaluk donga sing ora tau adus yo man mandi. Padha padange. Golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun ora tau adus yo ketemu wong padha padange. Cuman padange siji. Sing siji padange lampu nah sing siji padange omah kobong meng ngono tok. Golek pitik ilang nganggo lampu sentolop niku baterai niku nggih sentolop ngertos niku ya pitike ketemu nganggo blarak dikendel diobong ya pitike ketemu ketemu ning lampune utuh blarake entek kok obong mek ngono tok sampean ra apa-apa. Lah mula supaya wong Jawa niku paham nek arep mati digeke tembang maca pat kang kawitan naminipun Mas Kumam Bang. Nopo kemambange nyawa medun ngalam donya van fukuruh niku namine Mas Kumambang. Nek wis manjing jero raga sangang wulan menungso kesusulan tembang mi mijil bakal lahir mijil lanang mijil we edok diake koi lanang wedhus loro wedok siji. Nek Mas Kumambang nyawane sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat ragane pasrahke bidan suntik imunisa asi. Langke nek wis bar Mas Kumambang terus mijil sampean lair. Nek wis bar mijil tembange kinan dicili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak ora gelem ngaji sadu. Wayang ngaji kok mancing cuklek pancinge. Wayang ngaji kok isi mancing ya di sat kali ini ngono mampon. Ugi nanti kudu keras sampean karo cah cilik-cilik sik wayang ngaji. Kuping kula niku mbiyen kok produksi Cina wis copot. Saking kerase wong tua kula. Yung, kula niku dimami bapak kula dulu ning nggon masjid niku. Niku kula wis pinter. Umur 9 wulan, 9 taun bae, nggih. Niku bapak kula sujud tinggal mlayu. Nggih mbuweling kula niku cilik niku. Lho ngoten niku bar salat niku digoleki dijambak kaya anakan kucing niku. Uncalke peceren plung ngoten niku. Megap-megap kula. Kula mikir iki kok cek. Apa ngkone aku klelep terus gawe maneh apa ya kula. Kerasi mboten niku bokong kula niku digebuki masyaallah. Sampai kula gek cilik niku lho wong anake wong liya layangan enak. Anake wong liya nekeran enak kula niku. Nek wis wayang ngaji lalalala kok demit wong tuwa kula. Sampai kula dik cilik niku mikir ya aku salah milih wong tuwa iki. Saking kerase, ora tenan wong tuwa kula niku. Lambene pak ngoten niku. Bedake hak karo kok kok kliru titik tepak ngoten. Arek tokore niku terong kula ngoten niki. Waki tok terus. Menyonyol keras niku ndak ada kok melanggar HAM ngoten enten sampai kula ya iki salah milih wong tuwa yo yakin wong tuwa kok kejeme kok ngene iki lho tapi begitu gede kula nembe menemukan ra ono wong apik kejaba wong tuwa kula kaya kula lho ora dikerasi yo dadi apa wong kula wonge pantesan Cilik diulang ngaji dadi kiai pantes. Kula niku kok ora diulang ngaji juga lawang ya rusak. Astu. Lho kula niku nek ora diulang ngaji ngono gek cilik nek saiki kula tak ngadeg teng perapatan Pekalongan 1000 ngono ngono besitok lak dikeki kula. Lho wong kula niku gelut niku gawean kula. Kula niku nek pencak niku 6 jam niku sik urung kringeten. Nggih. Kula mlayu niku 40 kilo kecepatan 50 km per jam niku biasa. Ya mbiyen sak umur semini-mini niki. Nah saiki bal-balan mlayu mengarep wis ora iso mundur. Nah saiki kok wis tuwa gitu. Ning nek ngaplok pisan bek semaput niku sik iso kula. Nggih. Go, ngoten lho. Lah nek kula ora dikerasi dadi apa kula? Kula niku misale nek ora ngaji ngono. Wong rambut kula dawa ngeten iki. Terus kula pijet ya pantes ta. Ana warung remeng-remeng pijet yo, pijet. Tapi berhubung kula kiai wong ketunan ngene yo ora pantes ta juan. Dadi oh iki mangkano keras temen. Terus kula niku cilik niku cah pinter. Lho kula ngapalno Alfian emang 41 dina. Apal. Cuman sampai ngerti niku 5 tahun. Lagi cilik sak monten-monten niku ngapal ngeciwis niku. Mula hati-hati karo wong sing iso maca ning durung ngerti niku medeni wong. Sakniki kathah wong iso maca negara ning ra ngerti negara. Kathah wong iso maca Quran ra ngerti Quran. Kathah wong iso maca Islam ning ra ngerti agama Islam padha karo manuk beo. Iso nyanyi Indonesia Raya tapi mboten warga negara. Ya ati sakniki mulo cah cilik-cilik alok-alok kosmos. Alok-alok Bib Lutfi karena dia bisa baca ning ora ngerti. Iki hati-hati. Karo wong sing iso maca ning ora dong niku. Alok-alok wong tuwek sak geleme kandhani salat Jumat ning lapangan bid'ah ngono. Bid'ah ndasmu. Masyaallah. Sing digawe conto niku persiapan perange. Napa? Sultan Muhammad Al-Fatih ngepung Konstantinopel salat ning lapangan. Nah iki lak nyuk gawe conto ning kiase kliru. Sing dianggap benteng iku sing endi ora eneng. Sing dianggap Konstantinopel iku endi ora eneng. Nek golek conto ya susah geleme niku. Lah niku nek sesuk anggar wong terus ono sing misa ning lapangan ora mumet sampean. Natal ning lapangan ngono ora mumet sampean. Nah niku lho mulo ngono iki lho akeh wong iso maca ning urung ngerti lho kula niku mbiyen hafal ning urung ngerti. Lha niku lho mulo nek ana wong kok sampean kok kudu keras sing sasmene-mene kudu keras sampean duwe anak aja pisan-pisan yo gak gelem ngaji tempiling. Lah engko persoalan bar ngaji monggo sampean jak ning pasar malam yo monggo. Jak nang Indomaret monggo tokoke soto sing paling enak monggo tapi nek pas wayah ngaji aja pisan-pisan sampean ana pelanggaran HAM. Mlonggen kula bocah ra ngaji tak kaplok, wong tuwane ora trimo tak kaplok sisan. Nggih, nggo aparat tak tempiling sisan ora perlu kula. Soale nek cah sakmono ora tak ulang ngaji engko gedene medeni pelemen tek, oh. Pitiken tek. Dene niku naminipun kinanti sangoni kanthi agama kanthi akhlak. Soale nek kinanti ora sampean sangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek apa menenek wis bar sinom menungso ngalami tembang asmoro dono mulai jatuh cinta tak eko ceng rasa coklat wisan ra iso tuturi ono nemeng mah ono ta nenek wis bar asmoro dono anak menungso kesusul tembang gambuh wayahe jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga wayahe rabi. Nah wis bar gambuh niku tambange dandangku gula dandang niku pahit gula legi rumah tanggane genah oleh gula entuk rumah tangga sing ora genah entuk dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula tembange durma endi dharma baktine uripmu pelem metuwoe nggo pakanan codot. Gedang metu wae nggo pakan manuk, ular metu urip nggo pakan manuk, jamur lair nggo pakan pakan menungso woh mundi? Mana tenagamu yang kamu dharma baktikan? ilmumu mana yang kamu sumbangkan, hartamu mana yang kau berikan ke jalan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nek durma ora nang mbok lakoni, menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya untu wis mulai protol, dengkul linu mripat lamur. Nek wis wayahe mungkur, hati-hati sing maune mangan nopo asem kletak klungsune sakniki mangan jadah wae untune protol. Maune tatone naga wis mengker dadi gambar cacing. Maune tato garuda wis mengker dadi manuk emprit. Wis nang mungkur sampean kok ora nang mungkur, nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo yo. Ra nang mlebu masjid sampean kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukma sukmane. Terakhir tembangi pucung ngoten lho. Pucung sampean iki meng dipocong sluku-sluku ba tok lebokke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge bu buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Ayo. Petuk malaikat mungkar nakir, mesti ditakoni meneh marabbuka. Allahu rabbi, Allah. Malaikat mungkar nakir juwengke langkat linggis wong muni Allah kok ora iso. Malaikat Raqib medun aja Kang. Lho kok aja? Muni Allah kowe ora iso. Iya, karepe ngono, tapi kan ilat pucung. Randi alibak tak duweni ana caraka. Oh ya wis nek ngono wis gelem belajar. Wis lho cathetane ana. Ana NU ya melu, ana pengajian melu, wis gelem sinau. Torekoh ya wis beat ning rung iso wis mati. Oh ya wis belajar berarti matine wong belajar, mati sing di ngapura Gusti Allah. Lah tapi kok wayahe belajar kok turu? Ra apa-apa sekolah turu iki oleh, sing penting ora mlayu. Lah nek sing ra gelem sinau marabbuka? Ha? Marabbuka? Ha? Ha. Wangkat linggis canggah gulune dadi wareng kan. Wedi ndelok akhirat cemplungke neraka diudhek gantung kaya siwur, tutuki modal madil katarangan bodol lajur mumur kaya getebok bo. Bosok mulo pangkate menungso, anak bapak simbah buyut canggah wareng, udhek-udhek gantung siwur, tarangan bodol getebok bo. Bosok niku mbah ngampel sing mulang ya. Diulangke tenggene jeng Sunan Bonang, dibeto kali jeng Sunan Kalijaga teng Demak, saking Demak dibeto Danang, dibeto Joko Tingkir, jeng Joko Tingkir ngulang Danang Sutawijaya Ki Gedhe Pemanahan, dibeto teng Mataram Jogja. Lah kali Sunan Bonang gekke gamelan supaya cocok musike, gamelane namine Slendro Pelog, nang ning nang nong dang gung. Urip iku nang ning nang nong, ya nang kene ya nangka, nangkono ya ning kene ngaji ya kadang nangkono nyolong pitik. Oh urip kok. Ya ning kene ya nangka. No nek ning kene terus ra kuat sampean. Nang ning nang nong, nang ning nang nong, nang ning nang nong. Ya nang kene ya nangka. Ono, tapi nek pengin pungkasan apik dang gung, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang bali oh nang Gusti Allah. Fafirru ilallah niku sing damel jeng Sunan Bonang kali jeng Sunan Kalijaga nek bar diulang ke imangan tumpeng gede cempret kabeh tangane, wiji ane mawar kenongo kan kantil, uripmu ki mawarno warno kang kenongo no kenongi nining atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lu ono ora ulangan kaya ngeten niku. Kulo presentasikan ngeten iki teng yang Eropa, wong Londo gedek-gedek betapa luasnya ilmune ulama ning Indonesia. Iso nggawa Islam sing tanduran antah berantah, mriko iso dipahami kali wong Jawa. Gitu. Niku akhire bareng wis dong terus dijak sembahyang kayak tembang lir-lir tandure wis sumilir. Nah bareng sembahyang ternyata ora padha. Nek teng Mekah niku dhuhur diceluk jam 11:30 wis neng jero masjid. Nah, wong pucung 11:30 diceluk tesih teng sawah mbiyen. Mula ulama-ulama nyeluk wong Jawa mbiyen 11:30. Wong as-shalatu ala waktiha. Salat iki sak dhuwure wektu salat, berarti salat dhuwur iku 11:30 tekan 11:30. Mula jikuk ngarep yo apik, tengah apik ngguri ya. Apik. Lah mula terus wong kiai mbiyen wong rung do teko, le nyeluk 11:30. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata nang karo nyeluk subuh-subuh ya. Salatu khairum minan naum. Niku adzan Arab. Nek adzan Jawa kan as-salatu khairum minan naum. Dawa niku salate sing pendek, turune sing dawa no Jawa. Ayala salat. Sing ning sawah oh ya iku wis ngundang. Wangsul cempret kabeh ngoten niku. Mulai siji loro teko ning masjid, tapi ijik sik adus yaine baradan ngenteni robana ya rabbana. Aro teklak tekluk rabbana zalamna anfusana ilam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. Enteni ana teko siji malah ngudut ngarep masjid ya ini sabar tombo ati pegel ya nambani atine dhewe nggih sampe ping 5 niku mboten mlebu ya ini nesu. Arep ngomel kok ora pantes niku akhire ditenteni karo nesu tiuruki anjang-anjang tiuruki yo njerantal weti. Dan niku hanya ada di Indonesia. Bareng ngoten niku terus dzikir, salat, ning salate bocor niku mau. Mula ditambal barso salat ngangge dzikir, carane dzikir ya dzikire murite ulama. La la ilallah la la ilallah la la ilallah la la ilallah la la ilallah la la ilallah sampai ono sing jengking-jengking niku. Lah ono sing protes zikir ngono bid'ah. Aku maca hadis ora ono. Ternyata sahabat ini zikir meneng. Yo sampean iso maca ning ora ngerti. Nek sahabat meneng niku murid Nabi, menenge ten atine teng Gusti Allah. Sampean ra ngerti nek wong pucung meneng tu turu. Berarti kula wal jamaah beda. Lho, la la ilallah la la ilallah cerewet to. Lho, iki ngulang. Nek kiyaine kok meneng ngene tok, sakno sing sepuh-sepuh ra krungu yo ora iso nirokke. Mula kiai niku banter cek santri sing sepuh-sepuh nirok. Nirok ke la la ilallah. Oh muni ngono to ana sing la la ilallah la la ilallah ya Allah ya Allah ya Allah macam-macam wong menyang latihan lebeta nek tiyang mriko langsung Allah langsung iso wong basa mriko lha mriki ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah sampean murah mesakno nek misale terus ngono terus kiye ini meneng tok ini. Lah sing sepo-sepo yo ora krungu yo nirokke. Lha sami dijak poso, tandur ngangge cara mriki, cek wong mriki ra krasa nek poso niku enak. Cek krasa oh enak tenan. Mula poso niku nek teng Jawa kancane mercon. Dor, yo senenge po lho. Sak cilik-cilike pun posoan mercon dar-dor. Mula nek ana bocah merconi wong sembayang takeki dhuwit 5000. Akhirnya terus kula ngerti makmum kula khusyuk napa mboten kok. Dhuwur iya ngono. Oh berarti urung khusyuk iki ngono. Mula kula ngerti nek urung khusyuk berarti kula ling imami kudu cepet ngono mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Cepet. Oh ngerti makmume kocelok ngono suwe-suwe. Liku terus mangke tengah wengi cah nom-nom keliling kampung. Kruk-kruk-kruk-kruk-kruk-kruk-kruk-kruk. Sahur, sahur. Dos, wedhus, tangi dos sing teng Surabaya ana. Lu akhire rame to nggih. Terus engke bar poso halal bi. Halal. Mboten enten teng mriki wong teng mriki ana ing pelem. Anake mbalangi pelem ya kudu njaluk ngapura nek bar sok, bar poso indahnya luar biasa dijak haji. Begitu dijak haji ora kabeh ngerti wong niku wong mriko. Nek wong mriko haji langsung mlebu Ka'bah. Wong mriki nganti 20 taun ngantri. Cek seneng atine templekno gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi aku sesuk rono ngoten niku. Begitu wis daftar wayahe lunga latihan sik. Napa? Latihan sik teng alun-alun Pekalongan ngangge Ka'bah palsu. Labbaik Allahumma hajjan. Niate tenanan Ka'bah triplek. Ayo nek ndak ning Indonesia nek ndi kok ngoten niku. Bid'ah paling serem niku aja sembrono sampean. Terus bareng ngoten niku sing lunga haji diterne sak bis. Teng pundi? Teng asrama haji. Sing haji dilebokno asrama, sing ngeterno minggo kebun binatang biasa niku nek teng mriki aja kumun sampean. Mencorone wong mriki kok. Loh itu ahli sunnah wal jamaah Indonesia jadi protes. Lah terus ngeten iki awak dhewe dikongkon apa harus menunjukkan cinta pada Rasulullah. Carane wong mriki yo ngene iki kok. Nek carane wong pundi-pundi beda. Nanti iki kan nyebut tok digambar mboten oleh. Patungno ora oleh. Mula tiang mriki isane mek nyebut-nyebut tok mula ya ana sing nyebut cara Pekalongan Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid. Lho iki wae iso kok piye? Mas Mahrus wis ayo. Baleni Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid. Loh sakit ini. Ini NU asli ini. Tahun gajah ngoten niku. Anu sing carane niki. Nek cara santri ya beda malih. Unsalamun samirun. Kulakini atajandat. Santri nom. Napasi sih kuat. Nek santri tuwek gayane beda. Allah ya nabi. Salam alaika ha rasul salam santri tuwe warasani tumhi humat ru tumhi ra iso sampeyane ya lha niku India nggih sing senengane Jawa ya Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Angriya numpak perahu layar. Ini aku seneng ini Masya Allah. Oke sing lagi putus cinta raiso sampean rang alami ya. Ayo. Ya Nabi salam. Wah iso wae. Iso. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Shalawatullah. Loh iso kali. Lari yen arep cerita. Karo sapa? Dari ku. Nek selawatan model koyo Habib Syekh niku apik wong niku. Ilate gorokane Arab dadi ya wangun. Ya na na Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad, dalikal fadlu min Allah. Ya hanana dariku. Dariku kadang tiang Pekalongan saking remene dugi teng lapangan tapi mboten paham ajeng melu iki karepe apa. Mula akhir tiang Pekalongan saking senenge kok lapangan gawa gendera. Ya ana ngene mawon pun. Niku mboten ngerti karepe kadang niku terus ono sing go jempol tok. Ya ana ngene tekan iso. Lha niki ekspresi cinta pada Rasulullah beda-beda. Lah ono sing protes, oh Nabi kok di model-model. Lho nek Nabi niku saged selawatan umpamane to. Beda nek wayang mboten saged, wayang niku Jawa tok. Bumi kuncang kancing langit kelap-kelap se Indonesia elek. Bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip mboten dadi. Indonesia Raya mboten cocok. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia lemah banyune nyong ngono mboten dadi. Dan nggih adzan niku ya wis ngoten niku cocoke. Hayya 'alan shalah. Niku adzan saling dangdut rusak. Hayya 'alan shalah. Hayya 'alan shalah. Ini betul lah. Lah niki lho. Lah ini dinamika ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu mula butuh imak, butuh qiyas, butuh asasut tasyri', butuh usul fikih agar bisa berkembang pahami oleh setiap sejarah umat Rasulullah dalam kondisi yang berbeda. Beda lho mungku lho Nahdlatul Ulama niku pelajarannya luar biasa. Biar kita tidak lupa dengan kedudukan sebagai muridnya ulama, mula dijenengke Nahdlatul Ulama. Lho niku ge amma ba'du. Duh niki tamplo mukadimah. Lha kula dereng mulai ngaji mulutan. Nggih dereng wong niki amma ba'du. Ini kayak mukadimah. Sampean cek paham bagaimana melakukan pendekatan pada Rasulullah. Mulutannya ya urung. Urung ngaji mulutan lho. Tenang mawon to. Jam pinten? Jam setukar. Niki kayak niki kula niku ibaratnya wong garap sawah niki lagi babat alang-alange niki. Dereng nandur. Gawe winian mawon dereng. Untuk apa? Biar kita paham bagaimana kedudukan kita di hadapan Rasulullah. Allah sithik, ora iso terus dijujuk ngono. Wong pangkate awak dhewe pangkat pinggiran kok ngene kok. Iki lho, iki lho. Niki kek mukadimah awal. Tapi jam 1, ya Allah. Nggih, pokoke iku lho sampean dipenuhi aja lali ya. Sampean Nahdlatul Ulama wis tak terusno sesuk meneh wis sama bak duwe iki sik. Lha wis amene kok jam 1. Yo martek. Lho iki lho nanti sampean tak kei paman sih. Dadi kene mboten kliru. Makane aja gumun sakniki niku nggih. Di saat yang lain sedang tercerai-berai, di saat yang lain sedang kacau, Indonesia ayem tentrem. Karena Islam terbesarnya Nahdlatul Ulama. Coba nah Islam terbesar FPI bubar sampean pisan. Coba Islam terbesarnya kok PKS bubar sampean. Coba Islamnya kok apa Hizbut Tahrir wis bubar. Untung NU dadi ayem tentrem. Ono sing gek sembayang senengane maghrib tok ya ayo ngono to. Ono sing senengane gek seminggu pisan Jumatan ayo. On remuk pokoke Allahu Akbar ngono bubar Islam niku. Dadi kelingan Sunan Kudus kula. Sunan Kudus niku adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ku sariden niku ning wit klapa ngarepe menara. lawa bubar, lawa bubar. Saritin. Coba nek sing dilawa bubar mboten Sunan Kudus disenso niku wit klopone niku. Oh, tahan ngoten lho, betapa ulama-ulama dulu nek wis muni ruhu dakwah itu. Wis daleman dakwah wis dadi. Islam koyo Indonesia. Dadi kuwi wis udan berarti mulutane niki wis hasil. Lho udan niku tanda-tanda mulutan sing barokah. Bolo-bolo Arab niku paling seneng nek enten udan. Mulo tekan ngriki jenengan meringeti Kanjeng Nabi, ya udan ojo salah. Ciri-ciri mulutan sing ketompo niku akhire udan. Nggih, kon niku sik mawon muga dimah, muga-muga kita panjenengan sedoyo niku benjang iso diterusne malih niki pokoke muga dimah sik. Nggih, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alim aladzalin. Amin. Bocah-bocah sing dikhitan muga-muga dadi bocah ingkang oleh. Cah ingkang manfaat. Al-Fatihah. Koncoi penuh sing bar dilantik, muga-muga manuk glathik cucuke abang, ora manuk glathik cucuke biru. Manuk glathik cucuke abang berarti bar dilantik terus berjuang. Cucuke biru bar dilantik terus turu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alim aladzalin. Amin. Lijami hajatina. Ala kulli niyatin su'a wa shifa wa salam ala qabul. Al-Fatihah. Radul ladhina anamta alaihim wa iril maghdubi alaihim ala dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم اختم لنا بالسعادة اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فارح أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا أمة سيدنا محمد أبائنا أمهاتنا من شيخ شيخنا وجداتنا وجداتنا وجعل مؤسس جمعية نضد الأولاب الذين سبقونا بالإيمان والجبن والذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولنا ولهم اللهم اجعل القبر مرضا من رياض الجنان اللهم اجعل رحمة الله مغفرة لجميع أهل القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله ارجع إلى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة وعليم الضالين آمين إذن صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد